بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya ataupun ikhwan di Bandung melalui 1476 AM di Lampung, As-Sunnah Cirebon, di Kendari dan di tempat-tempat lainnya yang juga ikut merilai siaran langsung ini. Alhamdulillah sore hari ini sekalipun agak terlambat karena tadinya seperti biasa saya ngisi di Al-Furqan, tapi qadarullah wa masya'afa'al di jalan tadi terjebak kendala yang tidak memungkinkan meneruskan ke Al-Furqan, sehingga apa boleh buat harus putar haluan kembali ke studio Radio Roja di Bandung. Walaupun sedikit terlambat, tapi minimal alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di udara untuk melanjutkan kajian tentang kitab Tauhid ini. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas hadis yang kedua yang diterima dari Itban tentang keutamaan Tauhid, yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan La ilaha illallah secara ikhlas hanya memperoleh, hanya menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut sudah kita bahas secara agak rinci pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke hadis yang ketiga, masih membahas dalil tentang keutamaan Tauhid. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Musa alaihi salam, Ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradiyina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal hakim wa sahahahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir kepadamu dengan sesuatu itu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tadi. Maka berkatalah Allah, wahai Musa, katakan olehmu La ilaha illallah. Berkata Musa, Ya Allah, seluruh hamba-Mu mengatakan kalimat ini. Berkatalah Allah, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya selain aku, dan bumi yang tujuh berada di satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain, lalu kedua-duanya ditimbang, niscaya timbangan itu lebih berat kepada la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini pada hadis nomor 2334. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juz yang pertama halaman 528. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan kesahihannya disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Demikian juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, dan rijal hadis ini disiqatkan oleh sebagian ulama. Ini hadis yang berbicara tentang keutamaan tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku akan berzikir dan berdoa dengan kalimat ini kepadamu. Bahwa dari hadis ini kita mengetahui ada dua hal yang akan dilakukan oleh Nabi Musa dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada dia. Pertama zikrullah, yang kedua doa. Sebab Nabi Musa menyatakan adzkuruka wa ad'uka bihi. Aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan, katakan oleh Muhai Musa, la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat zikir yang di dalamnya mengandung doa. Karena orang yang berzikir dengan zikir la ilaha illallah, si orang tersebut menginginkan keridhaan Allah dengan kalimat tersebut, menginginkan dia bisa sampai ke negeri yang mulia di akhirat nanti, menginginkan banyak keutamaan yang akan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat zikir yang di dalamnya terkandung doa. Lalu berkatalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-Mu mengatakan kalimat ini. Jadi tersirat Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam menginginkan kalimat lain selain la ilaha illallah yang spesifik baginya, yang khusus baginya. Sedangkan la ilaha illallah dikatakan oleh semua orang, akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa Nabi Musa menganggap rendah, enteng kepada kalimat ini. Karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengetahui keagungan kalimat ini. Tapi beliau memaksudkan dengan perkataannya tersebut ingin diberi kalimat lain yang khusus bagi dirinya dan tidak diberikan kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena pengkhususan sesuatu terhadap manusia dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus, di dalamnya terkandung keistimewaan, keunggulan, dan ketinggian derajat dibanding yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalimat apapun selain la ilaha illallah tidak ada yang seagung, seutama, senilai dengan kalimat la ilaha illallah ini. Karena kalimat la ilaha illallah lebih agung daripada langit, bumi beserta isinya. Sebab ketika la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta seluruh isi yang ada di dalamnya, beserta semua yang ada antara langit dan bumi, seluruhnya ditimbang, dibandingkan dengan bobot dari kalimat la ilaha illallah, ternyata jauh lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah, lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Padahal bumi yang 7, langit yang 7 beserta isinya di dalamnya adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Satu bumi, satu langit yang kita lihat aja bagaikan tak berujung, tak berpangkal. Bagaikan tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, saking besarnya dalam pandangan kita. Itu baru satu langit dan satu bumi. Apalagi ini seluruh lapisan langit dan bumi yang dua-duanya berlapis 7 tadi. Lebih besar lagi, lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi langit dan bumi yang 7 beserta isinya tadi, ketika ditimbang dengan bobot la ilaha illallah, kalah oleh berat bobot la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah beserta keagungannya. Bayangkan, kalau umpamanya seorang manusia memiliki dosa yang sangat-sangat-sangat banyak, besar dosanya, selain syirik dan kufur, apakah besar dan banyaknya dosa orang tersebut lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Mungkin tidak sampai sebesar itu, mungkin di bawah itu. Maka hadis ini menunjukkan sebanyak apapun, sebesar apapun dosa dan kesalahan selain syirik dan kufur, bisa dikalahkan atau dihapuskan oleh la ilaha illallah yang demikian utama, lebih demikian agung, demikian luhur dan demikian mulia. Akan tetapi kemuliaan dan keagungan la ilaha illallah yang bisa mengalahkan berat dan bobot 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sepintas pada pertemuan yang lalu. Adapun kalau seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah secara lisan semata-mata, tapi syarat-syarat dari la ilaha illallah itu tidak dia penuhi, apakah la ilaha illallahnya itu bisa mengalahkan beratnya langit dan bumi? Kalla, hasya wa kalla, tidak, sama sekali tidak. La ilaha illallah yang hanya diucapkan secara lisan semata-mata, tapi tidak terpenuhi 7 syarat dari la ilaha illallah yang wajib dipenuhi, maka ucapan la ilaha illallah itu bagaikan kapas yang diterbangkan oleh tiupan angin yang sangat lemah sekalipun, tidak memiliki bobot sama sekali. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak dikatakan, tidak diucapkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah. Oleh karena itulah, maka la ilaha illallah yang bobotnya bisa mengalahkan beratnya langit dan bumi yang 7 lapis tadi adalah la ilaha illallah yang memenuhi syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dalam la ilaha illallah. Adapun perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tadi yang menyatakan, kata Allah, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang 7 beserta isinya selain aku, maksudnya selain aku adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengecualikan dirinya. Karena apa? Karena ucapan la ilaha illallah itu pujian kepada Allah. Sedangkan yang dipujinya yaitu Allah, tentu saja lebih agung daripada kalimat pujian itu sendiri. Mana yang lebih agung, kalimat pujian atau yang dipuji oleh kalimat tersebut? Tentu saja yang lebih agung adalah yang dipujinya. Karena kalimat pujian itu terbentuk karena adanya objek yang dipuji. Oleh karena itulah, maka wajib kita memahami, mengetahui bahwa keberadaan Allah di atas langit tidak sama dengan keberadaan para malaikat yang ada di langit. Karena keberadaan para malaikat yang ada di langit tersebut, memang mereka membutuhkan adanya langit. Mereka tinggal di langit, membutuhkan langit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan langit, tidak membutuhkan bumi. Bahkan langit dan bumi lah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai seorang pun beranggapan bahwa langit itu meliputi Allah, menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, tidak, tidak sama sekali. Langit bagi para malaikat merupakan tempat bagi mereka. Di atas para malaikat ada langit yang menaunginya. Di bawahnya juga ada tempat yang menampungnya. Itu malaikat. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah di atas semuanya. Allah itu istiwa di atas arasy-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menandingi ketinggian Allah. Tidak ada yang menandingi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah tertinggi, Allah lah terbesar. Allah itu a'la, Allah itu akbar. Tidak ada makhluk yang menyamai ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk terbesar dan makhluk tertinggi adalah arasy. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arasy. Dan Allah istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Sehingga tidak ada makhluk yang melebihi ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah disebut dengan Al-Ali, yang maha tinggi. Allah juga lebih besar daripada arsy, sedangkan arsy adalah makhluk Allah terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Allah itu terbesar dan Allah itu tertinggi. Tidak ada yang menandingi, menyamai ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka Allah dalam hadis kursi ini menyatakan, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang tujuh beserta isinya selain aku, dan juga bumi yang tujuh lalu diletakkan di salah satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, lalu kedua-duanya ditimbang, maka timbangan akan lebih condong berat kepada la ilaha illallah. Apa makna dari hadis ini dan kenapa hadis ini dicantumkan di dalam bab keutamaan la ilaha illallah dan bahwa tauhid itu keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa? Maknanya adalah seandainya la ilaha illallah yang digambarkan di dalam hadis ini disebutkan jauh lebih berat dibanding langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isinya, maka tentu saja la ilaha illallah pun timbangannya jauh lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia sebanyak apapun dan seberat apapun. Kalau ditimbang itu dosa, itu kesalahan, dibandingkan dengan la ilaha illallah lalu berat kepada la ilaha illallah, dosa dan kesalahan itu bisa terhapus oleh keutamaan dari la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, la ilaha illallah yang disebut bobotnya lebih berat daripada langit dan bumi, apalagi dibanding kesalahan-kesalahan manusia yang di bawah itu, itu adalah la ilaha illallah yang memenuhi syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Bukan sekedar ucapan lisan semata-mata tanpa terpenuhinya ketujuh syarat dari la ilaha illallah. Nah, ketujuh syarat itu mungkin sering oleh ustadz-ustadz lain dalam pembahasan-pembahasan lain dibahas. Ada tujuh yang mungkin insya Allah dalam pembahasan kita juga kita akan bisa sampai kepada pembahasan tujuh syarat dari la ilaha illallah. Inilah hadis yang ketiga. Hadis yang keempat yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid, juga dalil bahwa tauhid itu bisa menggugurkan atau menghapus dosa-dosa dan kesalahan selain syirik, adalah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Hadis ini diterima dari Anas. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la taituka biqurabiha maghfiratan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wahai Bani Adam. Yang dimaksud Bani Adam adalah seluruh manusia, anak-anak Adam, yaitu kita semua. Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, bumi ini tertutup semua oleh kesalahanmu, kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi dia ahli tauhid, tapi dia banyak melakukan dosa, maksiat. Tauhidnya lurus, dia tidak berbuat syirik. Dia bukan orang musyrik, baik besar ataupun kecil. Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Maka kata Allah, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kesalahan dan dosanya sepenuh bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik besar ataupun kecil. Maka Allah akan mendatangi orang tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula sehingga lunas. Sehingga dosa-dosa yang sepenuh bumi tadi terhapus oleh ampunan Allah yang disebabkan karena orang tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dicantumkan dalam kitab Ad-Da'awat bab fadlu taubah wal istighfar. Juga ada hadis yang menjadi syahid bagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Syahid itu artinya penguat, tapi penguat itu berasal, hadis penguat itu berasal atau diterima dari sahabat lain, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau hadis ini kan diterima dari Anas bin Malik. Lalu ada hadis lain yang menguatkan hadis Anas, tapi diterima dari sahabat lain, seperti Abu Dzar umpamanya dalam kasus ini. Maka hadis penguat itu disebut syahid, jamaknya syawahid. Tapi kalau hadis penguat tersebut datang dari sahabat yang sama, sama-sama umpah dari Anas bin Malik, maka hadis penguat tersebut disebut dengan sebutan tabi' atau tawabi', Tawabi, syawahid itu sama artinya penguat. Cuma bedanya kalau syawahid datang dari sahabat lain, tapi kalau tawadi atau tawabi itu berasal dari sahabat yang sama. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, yabna Adam, hai anak Adam. Hadis yang seperti ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ahli hadis memasukkan hadis qudsi ke dalam hadis-hadis nabawi karena dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagai penyampai, dan hadis qudsi secara ijma tidak termasuk Al-Quran. Sekalipun masing-masing dari keduanya, baik Al-Quran maupun hadis qudsi, dua-duanya bersumber dari Allah, disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Timbul pertanyaan di kalangan para ulama tentang hadis qudsi ini. Lafaz yang terdapat dalam hadis qudsi, apakah dia itu kalamullah, ucapan Allah, atau Allah mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara makna, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Manakah yang benar yang dipilih oleh para ulama? Maka para ulama dalam masalah ini terbagi kepada dua kelompok pendapat. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa hadis qudsi itu berasal dari sisi Allah, baik lafadznya maupun maknanya. Karena Nabi SAW menisbatkan hadis ini kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sesuatu yang sudah kita maklumi bahwa hukum asal dalam ucapan adalah ucapan itu dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya, bukan orang yang mengutip perkataan itu. Oleh karena itu, kalau hadis qudsi dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, maka perkataan itu disebut perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyampaikan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kuat amanahnya, paling terpercaya ucapannya, hafalannya, dan yang lain-lainnya. Samalah dengan umpamanya kita, ya, sering mengutip perkataan orang lain. Kita tanya, itu perkataan siapa? Dia menjawab, itu perkataan si fulan. Teori-teori dalam ilmu apapun, tidak hanya dalam ilmu agama, termasuk dalam ilmu pengetahuan umum, kita mengenal ada hukum Newton, ada hukum Archimedes, ada hukum Pascal, ada hukum Boyle. Kenapa disebut Pascal, Boyle, Archimedes? Karena itu nama orang yang menemukan hukum tersebut. Karena memang mereka yang pertama kali mengatakannya, kita hanya mengutip saja, hanya menyampaikan saja. Tapi walaupun kita yang menyampaikannya, tidak dikatakan bahwa itu perkataan kita dan hukum kita. Enggak, tapi perkataan orang yang pertama kali mengatakan itu. Dan itu terfahami. Inilah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa hadis qudsi itu adalah ucapan dari Allah, baik lafadznya ataupun maknanya. Adapun pendapat yang kedua, menyatakan bahwa maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dua hal yang menjelaskan hal ini. Hal yang pertama, seandainya hadis kursi itu dari Allah baik lafadznya maupun maknanya, maka pasti hadis kursi itu dianggap lebih tinggi sanadnya daripada Al-Quran. Karena apa? Karena hadis kursi itu diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah tanpa perantara. Jadi langsung. Adapun Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu Malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 102 menyatakan, Qad nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Sungguh Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran itu kepada dia dari sisi Allah. Yang dimaksud Ruhul Kudus ini Allah, Malaikat Jibril. Juga dalam surah Asy-Syu'ara 193 sampai 195 menyatakan, Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh ar-ruh yang amin, ruh yang terpercaya, maksudnya Malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu hai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi, kalau dilihat dari segi itu, maka berarti hadis kursi itu lebih tinggi nilai sanadnya dibanding Al-Quran, karena Al-Quran itu dari Allah kepada Nabi melalui perantara, yaitu Malaikat Jibril. Tapi kalau hadis kudsi tanpa melalui perantara, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, dan ini tidak mungkin. Kalau memang sanad hadis kudsi lebih tinggi dari Al-Quran, berarti dia nilainya juga lebih tinggi dari Al-Quran, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Mengingat, kalau Al-Quran itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hadis kursi tidak, sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Al-Quran itu bersifat qat'i, mutawatir, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan. Seluruhnya itu diyakini kebenarannya. Tapi kalau hadis kursi, sama dengan hadis pada umumnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang maudhu'. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan beberapa alasan setelah itu. Ini yang pertama. Kedua, seandainya hadis kursi itu lafadznya dari Allah, langsung dari Allah lafadznya, maka kalau demikian tidak ada perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quranul Karim. Karena kedua-duanya merupakan kalamullah. Kalau begitu, maka dianggap hadis kursi itu sama dengan Al-Quran. Padahal antara Al-Quran dengan hadis kursi terdapat banyak sekali perbedaan yang membuat kedua-duanya tidak bisa disamakan. Apa saja sih perbedaannya? Banyak. Di antaranya, hadis kursi itu membacanya tidak dianggap ibadah. Maknanya, seorang manusia yang membaca hadis kursi, dia tidak diberi pahala per satu huruf 10 kebaikan. Kalau Al-Quran kan, setiap satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Alif, lam, mim, maja. Itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau seorang membaca alif, lam, mim, umpama, itu sudah 30 kebaikan. Satu huruf, 10 kebaikan. Dan itu tidak terjadi pada hadis kursi. Membaca hadis kursi, ya, bernilai ibadah, membaca buku-buku karangan manusia aja, tapi isinya baik umpamanya, tauhid, akhlak, ibadah, dan seterusnya, ya, tentu saja itu bernilai ibadah. Tetapi, tidak senilai dengan ibadah berupa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, satu hurufnya aja, itu 10 kali kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali. Dan kalau orang sedang belajar, lalu dia merasa berat, terbata-bata, maka dia memperoleh dua pahala. Pahala atas belajarnya dan pahala atas kesulitan yang dialami ketika belajar. Dan itu tidak terjadi pada hadis kursi. Ini perbedaan pertama. Kedua, dikatakan kalau Al-Quran itu terpelihara di sisi Allah, dijamin sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan pada Al-Quranul Karim. Tidak bisa dipalsukan oleh manusia yang manapun, sekalipun beribu-ribu bahkan jutaan kali, jutaan manusia berupaya untuk merubah Al-Quran, memanipulasi Al-Quran, memalsu Al-Quran, Al-Quran akan tetap terpelihara. Allah yang menjamin. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr. Adz-dzikr ini Al-Quran. Dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Oleh karena itu sampai sekarang keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Sekalipun upaya-upaya pemalsuan, upaya-upaya pemberedelan, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quran itu sudah entah ribuan, berapa ribu kali atau bahkan mungkin jutaan kali di setiap zaman, sepanjang zaman. Dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, tapi sampai detik ini. Dan insya Allah sampai masa yang Allah tentukan, Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dimanipulasi, dipalsu, dirubah, dan seterusnya. Karena keasliannya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak terjadi pada hadis kursi. Hadis kursi itu ada yang sahih, ada juga yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif, bahkan lebih dari itu yang palsu pun yang maudhu, yang la asla lahu, itu banyak. Tidak terpelihara seperti terpeliharanya Al-Quranul Karim. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Al-Quran itu tidak boleh dibaca hanya maknanya saja berdasarkan ijma' kaum muslimin. Umpamanya seseorang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, tapi yang dia baca cuma maknanya saja dalam bahasa yang dia pahami. Begitu takbir setelah doa iftitah, dia membaca Al-Fatihah secara maknawi. Dengan nama menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Dan seterusnya, itu tidak sah sholatnya. Jadi Al-Quran tidak boleh dibaca maknanya semata-mata. Bukan berarti haram dalam arti orang itu tidak memperoleh pahala, bukan. Tapi kalau orang membaca makna atau arti terjemah dari Al-Quran, orang itu tidak disebut membaca Al-Quran. Yang setiap satu hurufnya diberi pahala 10 kali lipat tadi. Umpamanya seseorang membaca terjemah Al-Quran, boleh ya tentu saja, dan berpahala dengan hal itu. Tapi dia tidak disebut sebagai orang yang sedang membaca Al-Quran. Dia sedang membaca terjemahannya. Adapun kalau dia membaca Al-Quran lafaz aslinya, baru itu dia disebut membaca Al-Quran, dan satu hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Itulah Al-Quran. Adapun hadis kursi, maka dibolehkan membaca hadis kursi secara maknawi, hanya maknanya saja. Demikian perbedaan yang ketiga. Keempat, Al-Quran diikhtilafkan apakah boleh dibaca dalam keadaan dia haid, dia junub, dia umpamanya nifas, ikhtilaf. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama lain mengharamkan hal itu. Terlepas dari ikhtilaf yang terjadi pada hal tersebut, tetapi semua ulama ijma atau sepakat tentang bolehnya wanita haid, wanita nifas, atau orang yang sedang junub memegang kumpulan hadis-hadis kursi dan membacanya. Baik membaca artinya termasuk juga membaca lafaz-lafaz aslinya. maka itu tidak ada larangan sama sekali. Oleh karena itulah, maka Al-Quran tersebut jelas berbeda sekali dengan hadis kursi. Terlebih bahwa Al-Quran itu ditetapkan secara mutawatir yang qat'i, yang memberi faedah ilmu yang yakin. Seandainya ada seseorang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, dan huruf itu telah menjadi ijma di kalangan para ahli qiraah sebagai salah satu dari huruf Al-Quran, tapi orang itu mengingkari satu huruf itu saja, maka dia kafir. Berbeda umpamanya dengan hadis kursi. Kalau orang mengingkari hadis kursi seluruhnya umpamanya, dengan anggapan bahwa hadis kursi itu tidak sahih, tidak bisa diterima karena ada satu dan lain alasan, dia tidak kufur. Adapun kalau dia mengingkari hadis kursi, padahal dia meyakini kesahihan hadis kursi tersebut dari Nabi SAW, bahwa benar-benar Nabi mengatakan itu dari Allah, dan dia yakin itu sahih, lalu dia mengingkarinya, maka dia baru disebut kafir karena pengingkaran dia kepada ucapan Nabi SAW. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka jelaslah antara kedua pendapat para ulama tadi tentang definisi dari hadis kursi, bahwa yang benar adalah pendapat yang kedua tadi, yaitu bahwa hadis kursi tersebut, hadis kursi adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maknawi, adapun lafadznya adalah berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga itulah yang menjadi penyebab bahwa hadis kursi tetap kedudukannya, nilainya ada di bawah Al-Quranul Karim, dan itu pula yang menjadi penyebab bahwa hadis kursi itu terbagi kepada pembagian seperti umumnya hadis, yaitu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang maudhu. Ada yang diterima yang makbul di kalangan para ulama, ada juga yang mardud atau ditolak oleh para ulama. Adapun hadis tersebut disebut dengan sebutan hadis kursi karena pihak yang mengatakan hadis kursi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaannya, maka barulah hadis tersebut disebut sebagai hadis kursi. Hadis kursi adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau hadis tersebut hanya sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang marfu'. Kalau hadis tersebut berakhir sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang mauquf. Dan apabila hadis tersebut hanya sampai kepada tingkat tabi'in ataupun setelah tabi'in, maka itu disebut dengan sebutan hadis yang maqtu. Jadi kalau maqtu berarti itu ucapan tabi'in atau setelah tabi'in. Kalau mauquf itu ucapan sahabat. Kalau marfu' itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau qudsi maka itu ucapan Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan tentang hadis qudsi. Allah dalam hadis kursi ini berfirman, wahai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, biqurabil ardi, qurab artinya mayuqaribuha, imma mali'an au thaqlan au hajman. Maksud biqurabil ardi artinya hampir seukuran dengan bumi, baik memenuhi bumi atau beratnya seberat bumi atau bentuknya seperti bumi. Artinya besar banget. Adapun khotoya bentuk jamak dari khoti'ah. Khoti'ah itu artinya kesalahan. Maksud kesalahan adalah azam. Azam itu artinya dosa. Al-khotoya yakni az-dzunub. Kesalahan-kesalahan maksudnya dosa-dosa. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu dosa kecil. Tapi walaupun kecil tetap dosa. Oleh karena itulah maka disebut kesalahan yang mencakup dosa baik yang besar ataupun kecil. Walaupun dosa kecil maka tetap itu kesalahan. Nah kalau engkau hai anak Adam mendatangi aku, mendatangi Allah dengan membawa dosa besar ataupun kecil yang banyaknya beratnya hampir menyerupai bumi, sepenuh bumi, mungkin memenuhi seluruh bumi, mungkin beratnya sebobot bumi, seberat bumi ataupun bentuknya sebesar bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. La tusyriku bi syai'an, syai'an itu bentuk isim nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu artinya bentuk kalimat negatif yang mengandung kata-kata tidak. Sebab dalam hadis ini la tusyriku bi syai'a, kamu tidak, nah ada kata-kata tidak, kamu tidak menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu pun. Nakirah itu disebut isim nakirah maknanya umum. Sesuatu, sesuatu itu apa? Apa saja, baik orang, benda, malaikat, jin, atau apapun. Nah, ini menunjukkan syai'an memberi makna umum. Karena apa? Karena dalam konteks nafi tadi. Sehingga syai'an ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik manusia, binatang, jin, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, ataupun siapapun dan siapapun. Baik besar ataupun kecil. Tidak melakukan perbuatan syirik besar, termasuk juga syirik kecil. Maka seluruh dosa-dosa selain dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal apa? Asal syaratnya satu, tidak melakukan perbuatan syirik. Dengan kata lain tetap berpegang teguh memelihara tauhid. Dan ini menunjukkan keagungan tauhid. Tapi ada tapinya tuh. Banyak orang yang salah faham dalam masalah ini. Wah, kalau begitu sudah aja melakukan dosa-dosa besar lah asal tidak syirik. Dosa umpah berjudi, mabuk, mencuri, korupsi, berzina dan seterusnya. Itu kan bukan syirik. Nanti asal tidak syirik diampuni saja gitu kan. Allah akan menemui kita dengan membawa ampunan sebesar dan sebanyak kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya karena salah faham seperti itu, bisa-bisa orang itu hanya memelihara tauhid tapi bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ini sesuatu yang keliru. Kenapa sesuatu yang keliru? Sebab setiap perbuatan dosa ataupun kemaksiatan pada hakikatnya itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab setiap perbuatan dosa atau kemaksiatan pada hakikatnya dia sudah menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilah tuh. Dia tidak menjadikan patung sebagai ilah, tidak menjadikan malaikat sebagai ilah, jin, setan sebagai ilah, enggak. Tapi yang dia jadikan sebagai ilah itu hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia jadikan sebagai ilah. Berarti menduakan Allah. Makanya kata para ulama, setiap bentuk kemaksiatanlah nau' min anwa'i syirk, termasuk salah satu jenis dari kemaksiatan. Dan termasuk salah satunya hubbul mal, cinta terhadap harta, terhadap dunia, yang membuat dia lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk jenis penghambaan, peribadatan kepada dunia tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah, in u'tiya radiya fa illam yu'ta sakhita. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba hamba mode gitulah. Pakaian, ya rumah, jabatan, pokoknya yang bersifat duniawi seperti itu. Nah, oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang hubbud dunia, mencintai dunia, mengejar dunia sampai lalai dari akhirat, orang itu disebut hamba dunia. Hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, sekarang hamba rupiah, hamba dolar, hamba euro, hamba yen, hamba mata uang apapun yang dia kejar. Disebut hamba, berarti orang itu menganggap dunia itu sebagai ilah. Itu maksiat. Dan setiap kemaksiatan termasuk salah satu bentuk dari perbuatan syirik. Oleh karena itulah maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan setiap kemaksiatan berarti itu merupakan bentuk tidak tertunaikannya hak-hak tauhid. Tauhid memiliki hak. Apa hak tauhid yang harus ditunaikan? Hak tauhid yang harus ditunaikan adalah melaksanakan perintah yang ditauhidkan dan menjauhi larangan yang ditauhidkan. Siapa yang ditauhidkan? Allah. Ditauhidkan itu kan artinya diesakan dalam hal ibadah. Siapa yang diesakan? Allah. Yang kita esakan dengan tauhid kita. Nah, hak dari tauhid adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Melanggar larangan atau mengabaikan perintah berarti tidak melaksanakan hak-hak dari tauhid tersebut. Oleh karena itulah maka kita mengetahui keutamaan tauhid dari hadis yang barusan, sehingga Allah menyatakan seandainya seorang manusia membawa kesalahan sepenuh bumi, dia mendatangi Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan mendatangi orang tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, nampaknya sampai di sini saja dulu kajian kita sore hari ini, karena waktu yang membatasi kita, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 20 menitan gitu ya, lumayan untuk bertanya jawab. Silakan para hadirin, para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat telepon atau SMS, dan silakan akhi yang di Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Foto. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Bapak tadi yang bertanya bagaimana menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan penjelasan, penerangan, pengajian, termasuk dari Radio Roja ini, karena fobi, karena anti. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan, Pak ya. Kalau memang karena fitnah yang begitu merajalela tentang pengajian, umpamanya termasuk kajian yang disiarkan oleh Radio Roja, mendengar belum gitu ya apa isi kajiannya dan seterusnya, tapi dia sudah termakan oleh fitnahan tentang Radio Roja. Dikatakan Radio Roja itu keras, saklek, kemudian mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, mudah memusyrikan dan seterusnya. Itu karena isu, karena tidak mendengar. Kalau sudah mendengar pasti akan insya Allah atas hidayah Allah akan tahu sendiri bahwa ternyata kajian yang disiarkan oleh Radio Roja itu tidak seperti yang diisukan banyak orang. Kajian di Radio Roja itu lembut, ilmiah, bersumber pada Quran Sunnah menurut pemahaman para ulama as-salafus soleh. Tidak pernah menyebut nama orang, kecuali kalau orang itu orang yang memang masyhur diketahui oleh semua orang gitu ya, kesesatannya, penyimpangannya. Tidak pernah menyebut nama organisasi, nama pihak, nama kelompok, enggak. Kita hanya membicarakan perbuatan-perbuatan yang memang harus dibahas. Kalau itu keliru, kita bahas untuk dihindari. Kalau itu benar, kita bahas untuk dipegang teguh. Saya yakin seluruh ustadz yang mengisi di radio Roja ini nggak pernah menyebut nama orang, nama kelompok, nama organisasi, nama partai, nama apapun, baik personal ataupun institusi atau lembaga. Enggak, yang kita bicarakan hanyalah perbuatan, pengamalan dari apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Kalau itu benar, kita bahas dengan dalil-dalilnya untuk dipegang teguh. Kalau itu salah, kita bahas dengan dalil-dalilnya untuk kita jauhi. Pasti akan seperti itu. Orang yang mendengarkannya akan terbuka hatinya. Nah, sekarang masalahnya banyak orang yang tidak mau mendengar Roja, tapi mau mendengar isu fitnah tentang Roja tanpa tabayun, tanpa check and recheck, tanpa cek sama cross check. Nah, kalau mendengar insya Allah akan berubah. Bagaimana cara kita menghadapinya? Taib, kalau memang sudah ada fobi anti dulu kepada Roja atau ustad-ustadnya, jangan disebut dulu Roja, jangan disebut dulu ustadz-ustadznya. Kita kemukakan saja ya, argumentasi penjelasan yang Bapak dengar dari Radio Roja, sampaikan kepada dia tanpa mengatakan bahwa ini dari Radio Roja atau Ustadz Roja. Dari mana sajalah, dari buku ini, buku itu, untuk memberikan dakwah kepada dia agar terbuka. Kalau sudah terbuka, kasih kaset, kasih CD. CD-nya CD Ustadz-Ustadz Roja, tapi jangan disebut ini Ustadz Roja. Dia enggak akan tahulah. Nah, si kasih yang lembut, yang ilmiah, yang tidak mengandung unsur celaan, yang kira-kira tidak membuat dia merasa tersinggung dengan pembahasan dari kaset dan ceramah CD tersebut. Nanti dia tertarik, insya Allah, setelah tertarik, dengan sendirinya hidayah Allah turun, dan nanti sikap dua insya Allah dia akan berubah kepada Roja dan kepada kajian-kajian para ustaz yang mengisi di Roja. Barangkali begitu saja, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Akhi Umar untuk melanjutkan. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang benar tadi dikatakan bahwa seluruh bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa, pada hakikatnya itu adalah salah satu di antara bentuk syirik. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya dia sudah menghambakan diri kepada hawa nafsu dan keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut sebagai salah satu di antara perbuatan syirik. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang setiap maksiat atau dosa-dosa besar termasuk bentuk syirik, lalu orang tadi datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu Allah mendatangi dia dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula asal tidak syirik, apa maknanya? Taib. Maknanya begini, Pak, bahwa benar bahwa maksiat-maksiat atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tadi itu sebenarnya termasuk syirik-syirik kecil. Adapun orang tadi dikatakan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maknanya adalah syirik besar. Karena kalau syirik besar terbawa mati, tidak akan diampuni berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya maksiat, dosa-dosa besar asal selain syirik diampuni oleh Allah. Walaupun dosa besar tadi termasuk salah satu jenis syirik kecil. Apakah semua orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin pasti diampuni? Kata Allah tidak. Liman yasha, bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan orang yang membawa perbuatan dosa-dosa besar selain syirik, mendatangi Allah dalam keadaan dia bertauhid, lalu Allah akan mendatangi dia dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula, itu tidak berlaku bagi semua orang mukmin, tidak berlaku bagi semua orang muslim yang berdosa. Tapi Allah membatasi liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan ini sering saya ungkap. Orang-orang tersebut orang-orang yang bagaimana? Adalah orang-orang yang memiliki beberapa faktor penghapus dosa. Seperti contohnya umpamanya faktor-faktor penghapus dosa selain tobat ya, adalah tauhid tadi yang lurus, tauhid menghapuskan dosa, dan dosa yang terhapus selaras dengan kadar tauhid yang dimiliki. Kalau tauhidnya kuat, lurus, mantap, maka itu akan menghapus dosa dengan kadar yang besar. Tapi kalau tauhidnya umpamanya lunak atau lemah atau dangkal, maka tauhid yang dangkal yang lemah tersebut akan menghapus dosa yang selaras dengan kedangkalan dan kelemahan dari tauhidnya. Nah, itu contohnya tauhid. Kedua, kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia lakukan menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ketiga, musibah-musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu juga menggugurkan dosa-dosa. Semakin banyak musibah yang dialami dan dia sabar dalam hal itu, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran karena musibah tersebut. Keempatnya, ada doa atau istighfar makhluk lain, baik para malaikat, manusia yang lain selain kita, termasuk binatang-binatang beristighfar bagi orang-orang tertentu. Itu juga menghapus dosa-dosa. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang akan memperoleh ampunan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Adapun kalau orang mukmin memiliki dosa yang besar tetapi tauhidnya lemah, imannya lemah, karena kelemahan tauhid dan kelemahan imannya, kebaikan-kebaikannya sedikit, sangat sedikit, tidak sebanding dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Kemudian musibah umpama yang dia terima sedikit juga, dan ketika dia memperoleh musibah bukannya sabar tapi malah putus asa, dia lari ke perlarian yang bisa menambah dosa dan mempertebal kesalahannya. Pergi ke dukun, pergi ke dugem, pergi ke tempat-tempat maksiat yang bisa menghibur sesaat dan seterusnya. Itu bukan menghapus dosa, malah menambah dosanya. Terus dia tidak melakukan amalan atau aktivitas yang menyebabkan dia dimintakan ampun oleh para malaikat. Di antara aktivitas yang bisa menyebabkan orang itu diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat, umpamanya mencari ilmu, mengajarkan ilmu, sahur ketika akan saum, kalau sholat berada di shof yang terdepan, berada di shof sebelah kanan, buru-buru gitu berlomba untuk memperoleh shof yang terdepan, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu dimintakan ampun oleh para malaikat, bahkan oleh makhluk seluruh penghuni langit dan bumi. Nah, orang itu tidak memiliki amalan yang menyebabkan dia itu dimintakan ampun. Kebaikannya sedikit, musibahnya jarang. Sekali dapat musibah dia putus asa, aral, dan seterusnya. Sehingga dosa-dosanya utuh. Tauhidnya ada, tapi sangat lemah, sangat dangkal. Sehingga menghapus hanya sebagian dari apa? Sebagian dari dosanya, sedikit sekali. Sehingga pahalanya semuanya habis. Yang tersisa malah ada dosa yang banyak. Nah, orang yang seperti ini tidak akan terampuni. Karena apa? Karena kelemahan dan kedangkalan tauhid. Kelemahan dan kedangkalan tauhid itu menyebabkan sedikitnya dorongan untuk berbuat amal dan gedenya perbuatan untuk dorongan untuk berbuat maksiat dan dosa-dosa besar. Jadi memang dosa yang tadi diampuni itu dosa-dosa besar. Adapun penjelasan bahwa sebenarnya dosa besar itu termasuk salah satu jenis syirik, itu penjelasan sebagai tanbih, sebagai tanfir, sebagai tahdir, agar kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang bukan syirik. Jadi maknanya seperti itu, Pak, bahwa dosa-dosa besar yang tadi itu betul dosa-dosa besar yang berupa maksiat, pada hakikatnya itu adalah syirik, tapi syirik kecil, dan itu insya Allah bisa terhapus dengan beberapa aspek penghapus dosa. Adapun kalau dosa itu merupakan dosa syirik besar, maka terbawa mati, tidak akan terampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir, Akhi Umar. Silakan. Iya, Ummu Aisyah di Bandung menanyakan perbedaan hadis kudsi dengan hadis nabawi. Bukankah hadis nabawi juga berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala? Benar bahwa semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah wahyu. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ Dan tidaklah beliau itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua pembicaraan itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi itu pada hakikatnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau memang wahyu, apa bedanya dengan hadis kursi? Bedanya ya, kalau hadis kursi itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara tertentu yang hanya menjadi rahasia atau diketahui oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Mungkin berupa ilham, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian maknanya beliau sampaikan kepada umat manusia, kepada kita sekalian, dan seterusnya. Adapun hadis nabawi, maka tidak langsung seperti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mungkin atas bimbingan malaikat Jibril. Baik malaikat Jibril itu umpamanya mengatakan demikian, demikian, demikian, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya, kepada para sahabatnya, atau dengan cara-cara lain yang berbeda dengan penyampaian hadis kudsi dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya kemudian dia atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan ini firman Allah, baik Quran atau hadis kursi, padahal sebenarnya itu ro'yunya sendiri. Itu tidak mungkin dilakukan oleh beliau dan tidak pernah dilakukan oleh beliau. Kenapa demikian? Karena seandainya Nabi mengatakan atau melakukan demikian, maka beliau akan terkena dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Haqqah mulai ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia, yaitu Muhammad SAW, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, maka akan kami pegang dengan tangan kanan kami, kemudian kami putuskan urat lehernya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Ini ancaman dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata sejarah membuktikan Nabi SAW mati dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan Nabi itu tidak pernah mengkhianati Allah dengan mengatakan sesuatu dari dirinya lalu diaku-aku dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ummu Aisyah dan para pendengar Radio Roja yang lainnya. Sampai di sini saja pertemuan kita sore hari ini, karena di Bandung kita sekitar 1 menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.